Kudus berdangdut, biar jati kudus bergoyang. Salah satu artis bertalenta, artis yang satu ini asli kelahiran kota dingin Malang. Ya, sudah cantik, lincah, suaranya merdu lagi. Kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Siang hari ini bareng bersama New Raflesia. Siapa dia kalau bukan Ratna Antika New Raflesia. Oke, terima kasih Mas Bang. New Raflesia. Sayang, opo koe krungu, cerite atiku mengharap engkau kembali. New Revolusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.